العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Masih pada pembahasan Kitabul Iman, kita telah sampai pada hadis yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah An Talhata ibni Ubaidillah radhiyallahu an, dari sahabat Talha bin Ubaidillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Talha bin Ubaidillah adalah salah satu dari seluruh sahabat 3 yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jamaah penduduk surga. An Talha, ya. Siapa aja? Sebutkan 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Siapa aja? Untuk siapa? Abu Bakar, terus Utsman, Umar nggak pakai? Umar juga, oh ya. Terus Utsman, Ali bin Abi Thalib, 4 Khulafaur Rasyidin. Baik. Yang ke-5 sampai ke-8. Entem. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Nah, terus Talha bin Ubaidillah, ini yang menjadi pembahasan kita. Terus. Hah? Abdurrahman bin Auf, ya. Terus siapa? Hah? Ayo, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Santri masa enggak hafal, ya. Nama pemain bola aja hafal loh. Musa, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Baru berapa ya tadi? Baru 7 ya? Iya, 7. Tapi kurang 3 lagi, antum, pakai kacamata. Siapa? Iya. Silakan, ini depan ini, ya. Siapa yang belum disebutkan? Yang belum siapa? Tai. Nah, siapa ini ya? Tai belakangnya. Hah? Siapa? Enggak dengar siapa? Yang keras, yang keras. Tua bin Ruah. Dapat wahyu dari mana tuh? Ngarang kayaknya. Ayo. Baik, sampingnya lagi. Nah. Kurang 3. Masa enggak hafal lah. Taib, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Sebelah sini. Gak ada yang bisa? Taib. Siapa tadi yang gak tahan? Nah. Kurang siapa? Hah? Saat Zaid, terus Sa'id bin Zaid. Nah, terus kalau Sa'ad, Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hah? Siapa? Siapa? Ubaidah apa Abu Ubaidah? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, dihafalkan ya. Nah, masuk santri gak hafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Aib. Aib bagi seorang penuntut ilmu gak hafal tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini termasuk apa? Akidah. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita pengin untuk dikumpulkan di surga bersama Nabi dan para sahabat. Ya, almaru ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Nah, kalau kenal aja enggak, gimana coba? Ini apa namanya? Dia menjadikan kita hendaknya lebih mengenal ya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mengatakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Telah datang seorang laki-laki. Ya, rajulun dalam ilmu mustalah hadis apa namanya? Mubham. Nah, ini mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Di sini enggak disebutkan namanya siapa. Maka ini namanya istilahnya dalam ilmu hadis mubham. Taip. Sebagian para ulama menyebutkan laki-laki di sini namanya adalah Dhimam ibnu Sa'labah. Dhimam ibnu Sa'labah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal, demikian juga Al-Asqalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Baik, telah datang seorang laki-laki yaitu Dhimam ibnu Sa'labah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin dari ahli Najd. Najd ya kalau sekarang itu daerah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Sa'irur ra'si ya rambutnya acak-acakan. Sa'irur ra'si itu rambutnya acak-acakan ya, karena dia adalah orang Badui ya, orang Badui tahu sendiri maksudnya kurang perhatian sama penampilannya ya, kurang perhatian sama penampilannya, gak necis, gak rapi. Taip. Nasma'u dawiya sautihi, kami mendengarkan kerasnya suara dia. Wala nafqah ma yakul, tapi kami gak ngerti apa yang dia sampaikan. Ini ngomong kalau bahasa Jawanya itu geremeng, tahu enggak? Ini ngomong tapi enggak pakai, enggak jelas gitu. Hatta dana, sampai dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu anil Islam. Ternyata ya, Dhimam ibnu Sa'labah, orang Arab Badui tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk niat yang sangat baik. Yaitu apa? Dia ingin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, Hamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Islam itu diantaranya adalah 5 solat, yakni solat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Faqala hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban bagi saya selain dari salat 5 waktu? Qala la illa an tatawwa, tidak kecuali kalau kamu mau menambahinya dengan salat sunnah. Tapi yang wajib adalah 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ramadan. Ya, di antara rukun Islam juga adalah puasa Ramadan. Ya, bentar lagi ya, enggak terasa. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur, kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuh? Apakah ada kewajiban bagi saya selain puasa Ramadan? Qala la illa an tatawwa. Tidak. Puasa yang wajib itu cuma puasa Ramadan. Kecuali kalau kamu mau menambahi dengan puasa-puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya juga bahwa di antara rukun Islam adalah zakat. Qala hal alayya ghairuha? Adakah yang wajib bagi saya selain dari zakat? Qala la illa an tatawwa. Enggak, kecuali kalau kamu mau nambahi yang sunnah. Zakat yang sunnah yaitu apa? Sedekah. Ya, sedekah, infak. Qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Lalu orang tersebut pergi. Setelah selesai tanya, maka beliau pergi seraya mengatakan, wallahi bagus, demi Allah saya enggak menambahi dan enggak mengurangi dari ini. Maksudnya ini aja yang saya pegang, ini aja yang akan saya amalkan, enggak nambahi, enggak mengurangi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam mengatakan, aflaha in sadaqa. Dia akan bahagia, dia akan melakukan perjalanan. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, ar-rihlatu fi talabil hadis sunnatu man salaf. Ya, melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis, mencari ilmu adalah sunnahnya para salaf, para ulama. Ya. Nah, maka semoga antum ya mondok ini termasuk rihlah fi talabil ilm. Datang dari kampung, dari rumah ya untuk menuntut ilmu di tempat ini, maka ini salah satu bagian dari apa? Ar-rihlah fi talabil ilm. Mudah-mudahan ya antum semuanya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, masuk ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan ya, termasuk menempuh perjalanan yaitu apa? Rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena menuntut ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga. Ya, tanpa ilmu maka kita tidak akan bisa mendapatkan surga. Ya, karena kita enggak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana amalan yang mengantarkan kita ke surga, mana amalan yang mengantarkan kita ke neraka, kita enggak ngerti. Ya. Baik, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran ya untuk bertanya. Untuk bertanya. Seperti orang Arab Badui ini, beliau tidak malu bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya, kalau memang kita tidak tahu, nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak tahu. Salah satu cara, salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. pernah ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas, dari mana engkau mendapatkan ilmu? Maka beliau mengatakan, biqalbin akul walisanin saul, dengan hati yang cerdas, ya, dan lisan yang senantiasa bertanya. Jadi semangat bertanya tentang agama ini salah satu kunci. Kalau kita dalam perjalanan dunia saja, ada ungkapan orang malu bertanya, sesat di jalan. Apalagi kalau kita malu bertanya tentang agama. Ya, kalau kita malu bertanya tentang agama, enggak mau nanya tentang agama, maka kita akan tersesat jalan. Pengennya ke surga, bisa-bisa nyasar ke neraka. Ya, ini penting karena banyak di antara kaum muslimin sekarang ini kalau untuk urusan agama malu bertanya. Ya, kalau untuk urusan dunia, Masya Allah, semangat untuk bertanya. Ya kan? Nah, yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa melaksanakan kewajiban di dalam agama Islam itu adalah kunci untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat, puasa, zakat. Ini adalah kunci-kunci, amalan-amalan yang bisa mengetuk dan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya kata beliau tadi apa? Aflaha in sadaqa. Sungguh dia akan bahagia, bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali kalau kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Makanya kata beliau tadi, la illa antatawwa. Enggak, ya ini enggak wajib kecuali kalau kamu mau nambah yang sunnah. Makanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ada perintah-perintah itu yang wajib, ada yang sunnah. Salat, ada salat fardu, salat lima waktu, ini yang wajib. Ada yang sunnah. Ya, salat tahiyat, salat rawatib, salat duha, salat malam, ya, salat tahiyatul masjid dan sebagainya. Puasa juga demikian. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib puasa Ramadan, yang sunnah puasa Senin Kemis, puasa Dawud, puasa 6 hari Syawal, 6 puasa Arafah, puasa Muharram, Asyura dan sebagainya. Ya, ini termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya adalah perintah dari Allah. Hanya kalau yang wajib berarti kalau kita tidak mengamalkannya, kita berdosa. Kalau yang sunnah, kalau kita tidak mengamalkannya, kita enggak dosa. Ya, tapi kalau kita mengamalkannya, kita akan mendapatkan bonus tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya adalah perintah. Mari kita melaksanakan ya kedua-duanya semampu mungkin. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah pentingnya kejujuran di dalam ya mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Nabi mengatakan di akhirnya aflaha in sadaqa. Sungguh dia telah bahagia. Dia sukses. Ya, dia akan meraih surga. Kapan? Kalau dia sadaqa, jujur benar. Ya, maksudnya jujur itu bagaimana? Apa yang dia ungkapkan sesuai dengan apa yang dia simpan di dalam hatinya. Jadi antara ucapan dan hati betul-betul menyatu, ada koneksi. Nah, ya, jangan sampai kita mengatakan apa yang tidak ada di dalam hati kita. Kalau seperti itu kayak orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumini. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal kata Allah mereka bukan orang-orang yang beriman. Artinya mereka enggak jujur. Cuma omong tok. Ya, betapa banyak orang sekarang ini pinter ngomong tapi ya hatinya berbeda dengan apa yang ada di lisannya. Ya, maka ini perhatian penting bagi kita semuanya untuk jujur, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur terhadap diri kita, jujur terhadap orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Baik. Selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ma'ruf seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. Oleh karenanya, mencintai Abu Hurairah adalah suatu kewajiban. Dan memusuhi Abu Hurairah, membenci Abu Hurairah adalah suatu kemunafikan. Ya, kemunafikan. Ini berbahaya. Kalau ada orang yang benci kepada Abu Hurairah, memusuhi Abu Hurairah, ya, maka dia adalah zindiq, dia adalah munafik yang ingin menghancurkan ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya, banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau sahabat Abu Hurairah dicela, pada hakikatnya bukan Abu Hurairahnya saja yang kena. Siapa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban." Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi syahid bahwa dalam segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya harus didasari dua hal ini. Pertama adalah keimanan. Ya, siapa yang tidak mendasari amal ibadah di atas iman maka tidak ada manfaatnya. Orang kafir walaupun dia melakukan amal-amal ibadah yang sangat besar, kalau dia tidak beriman kepada Allah enggak ada faedahnya. Ya, karena keimananlah yang merupakan pondasi dasar suatu amal ibadah. Wahtisaban, syarat yang kedua adalah ikhlas. Kalau seorang melakukan amal ibadah bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, enggak ada artinya sehebat apapun amal perbuatan tersebut. Kata Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin kabir tusahhiruhun niyyah wa rubba amalin sahir tukabbiruhun niyyah. Ya, kata Imam Ibn Mularok, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena gara-gara niat. Betapa banyak amalan besar menjadi kecil gara-gara niat. Ya, jadi amalan-amalan yang besar seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini amalan besar, tapi bisa menjadi sesuatu yang hina karena rusaknya niat kita. Dan amalan-amalan sederhana bisa menjadi besar gara-gara niat yang ikhlas. Lihat, Nabi mengabarkan kepada kita ada seorang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini padahal amalan yang sederhana, tapi memasukkan seorang di surga. Dalam waktu yang sama ada seorang yang berjihad, membaca Quran, bersedekah, tapi dia malah diseret ke neraka. Kenapa ya Pak? Yang satu ikhlas, yang satu enggak ikhlas. Ya, maka masalah ikhlas ini adalah masalah yang sangat penting. Ya, tidak diterima amal ibadah seorang hamba tanpa ihtisaban. Nah, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha. Dia mengantar jenazahnya. Kemudian sampai ikut mensolatinya, yakni mensolat apa? Solat jenazah. Wa yafragha min dafniha, dan selesai menguburkannya. Fa innahu yarji'u minal ajri bi kiratain, maka dia pulang dengan membawa pahala dua kirat. Kullu kiratin mislu Uhud. Satu kirat itu besarnya semisal Gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang paling besar di kota Madinah. Jadi orang kalau dia mengantar jenazah ikut mensolatinya sampai mengantarkannya ke kuburan, sampai selesai proses penguburannya, maka dia pulang dengan mendapatkan 2 qirat. Ya, ini pahala yang sangat luar biasa. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Adapun kalau dia cuma ikut sholat saja, tapi pulang ke rumah sebelum dia selesai nguburkan, maka dia cuma mendapatkan 1 qirat. Ya, baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk ikut sholat jenazah dan mengantarkannya sampai selesai proses penguburan. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ikut salat jenazah kemudian mengantarkan sampai selesai dapat 2 qirat pahala. Ini anjuran. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya, ya, kalau ada ya himbauan untuk salat jenazah, hendaknya bagi kita untuk apa? Bersemangat. Ya, karena ini apa? Peluang pahala bagi kita. Peluang pahala, pintu ladang pahala bagi kita semuanya untuk mengumpulkan, ya, tabungan pahala kita kelak di akhirat, ya. Dan mengantar jenazah banyak sekali faedahnya. Pertama faedahnya kita dapat pahala yang sangat besar. Yang kedua, dengan kita mengantar jenazah, ikhwan, itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kita berkata dalam diri kita, sekarang saya mengantarkan jenazah saudara saya ini, suatu saat saya yang bakalan diantar. Sekarang saya ikut mensolati jenazah, suatu saat saya yang akan disolati. Ya, sekarang saya menguburkannya, suatu saat saya yang akan dikuburkan. Demikian. Ya, andaikan setiap kita, ya, mau memikirkan hal itu setiap kali mengantar jenazah, maka ini adalah betul-betul, ya, akan menjadikan iman kita semakin bertambah. Kita akan semakin ingat akhirat, kita akan semakin ingat kematian, sehingga termotivasi untuk beramal saleh. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, ayol ikhwah, adalah anjuran untuk ikhlas di dalam beribadah. Ya, diambil dari imanan wahtisaban. Awali semua aktivitas ibadah kita dengan keimanan, karena iman adalah mesin yang memotivasi kita untuk beribadah, dan landasi dengan apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya wa an Abdillah. Abdillah di situ maksudnya adalah Abdillah ibni Mas'ud. Abdillah ibni Mas'ud Abu Abdurrahman. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kefasikan, ya. Mencela seorang muslim yakni mencela fisiknya, mencela hartanya, ya, mencela, ya, keluarganya, nasabnya, hal-hal yang dibenci oleh seseorang, ya, itu adalah kefasikan. Kefasikan lawan kata dari ketaatan kepada Allah SWT. Artinya itu adalah suatu kemaksiatan. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi mencela seorang muslim itu adalah suatu kefasikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qitaluhu, dan memeranginya adalah kufrun, suatu kekufuran. Ya, suatu kekufuran. Yang dimaksud kekufuran di sini adalah al-kufrul asghar. Kufur yang kecil, karena kufur itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kufrul akbar, kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua adalah al-kufrul asghar, kekufuran yang kecil, yakni suatu kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari ya dari agama Islam, seperti kufur nikmat, seperti juga dalam hadis ini misalkan di mana Nabi SAW mengatakan membunuh atau memerangi itu disebut dengan kekufuran. Tapi apakah berarti orang yang memerangi atau orang yang membunuh itu berarti kafir keluar dari agama Islam? Tidak. Ya, buktinya dalam ayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tidak mengkafirkan. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin." Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Apabila dua orang dari yang beriman iktatalu, mereka saling berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan. Dan itu terjadi di antara para sahabat ya, dalam perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Apakah berarti kemudian mereka kafir? Tidak tentunya. Ini menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa fa'il al-kabirah, pelaku dosa besar itu adalah ya fasik ya, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Berbeda dengan paham apa? Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, orang-orang Khawarij mereka punya paham bahwa pelaku dosa besar itu kafir di dunia. Kafir di dunia dan di akhirat nanti kekal di neraka selama-lamanya. Mirip dengan ini juga yaitu Mu'tazilah. Walaupun bahasanya agak berbeda, tapi hakikatnya sama. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kalau di dunia itu manzilah baina manzilatain. Artinya muslim enggak, kafir juga enggak. Ya, muslim enggak, tapi kafir juga enggak. Tapi nanti di akhirat dia kekal selama-lamanya di neraka. Jadi tujuan intinya apa? Sama. Cuma di dunianya dia lebih membingungkan daripada orang-orang Khawarij. Kalau orang Khawarij itu secara kaidah nyambung. Kafir karena dikafirkan, berarti kekal di neraka, nyambung. Kalau orang Mu'tazilah enggak muslim, enggak kafir, tapi kekal di neraka. Ini secara kaidah pelin-pelan. Secara kaidah, ya. Nah, harusnya kalau dia enggak mengkafirkan, berarti enggak kekal di neraka selama-lamanya. Makanya secara kaidah orang Khawarij lebih lurus kaidahnya, walaupun lurus dalam kesesatan. Ya. Nah. Baik. Yang benar adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tatkala beliau membawakan hadis ini, ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwa mencela itu enggak boleh, apalagi membunuhnya, tapi bukan berarti kemudian mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Pertama, kehormatan seorang muslim yang harus dijaga. Makanya tidak boleh kita mencela. Ya, tidak boleh bagi kita untuk mencela seorang muslim, saudara kita. Dia itu adalah saudara kita, harus kita jaga kehormatannya. Al muslimu ahul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Coba antum kalau sama saudara gimana? Ya, sama adik antum, sama kakak antum. Kan harus apa? Menghormati, menyayangi, bersinergi. Begitu juga dengan sesama saudara kita, sesama muslim. Harus saling melengkapi, bukan malah saling mencela, menghina. Ya. Dan perhatikan ikhwan, al jaza'u min jinsil amal. Ini kaidah penting. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kapan saja kita mencela seseorang, maka antum akan dibalas dengan celaan itu. Ya, kapan saja kita mencela seseorang, antum akan dibalas dengan celaan itu. Ibnu Sirin pernah mengatakan, ya, saya pernah mencela seseorang 40 tahun yang lalu dengan memanggil dia ya muflis. ya muflis. Muflis itu apa? Bangkrut, kiri gitu ya. Nah, akhirnya kata beliau, sekarang saya pun bangkrut. Ya, bahkan beliau Ibnu Sirin pernah dipenjara gara-gara utang. Ya, dipenjara gara-gara utang. Saking bangkrutnya. Padahal beliau seorang ulama tabi'in. Dan menarik, ya, ketika berbicara tentang Ibnu Sirin di penjara, satu hal yang menarik, pernah Ibnu Sirin di penjara, kemudian apa itu namanya, yang penjaga penjaranya, ya, penjaga penjaranya mengatakan, nanti kalau udah malam saya akan bukakan pintu penjara untukmu, untuk ketemu sama keluarga, tapi sebelum subuh balik lagi, saya percaya kok sama kamu. Nih, paham ya? Jadi dia ini baik ini penjaganya, ngasih kesempatan dia untuk keluar, nemui keluarganya. Tapi sebelum subuh sudah apa? Balik lagi ke penjara supaya enggak ketahuan. Apa kata beliau? Inni la uinuka ala ma'siyatillah bi ma'siyati ulil amr. Saya enggak akan bantu kamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memaksiati siapa? Ulil amri, pemimpin. Nah, ini kan enggak boleh nih, melanggar. Main penjara ya di penjara. Nah, subhanallah, itu para ulama sabarnya mereka ya terhadap keboliman para pemimpin. Ya, walaupun di penjara tetap taat. Ya, tetap taat kepada para pemimpin mereka. Nah, menarik juga, pernah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala pernah dilarang oleh ulil amri saat itu untuk berfatwa. Maka suatu saat ketika bulan Ramadan, putrinya giginya atau gusinya keluar darah. Maka dia bertanya kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, apakah puasa saya batal karena mengeluarkan darah?" Ya, apa jawaban Imam Abu Hanifah? Tanyakan itu kepada ya sahabat Muhammad. Ya, fa inna al-amira yamna'uni minal futyah, karena pemimpin sedang melarang saya untuk berfatwa. Ya. Nah. Baik, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa pembunuhan atau memerangi seorang muslim adalah dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Ya, itu termasuk dosa besar, dan ini jelas sekali. Ya, jelas sekali bahwa itu adalah termasuk dosa besar. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi khairi haq." Hancurnya dunia dan isinya itu masih lebih ringan di sisi Allah SWT daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan atau Ibnu Majah bahwa besok orang yang dibunuh itu, ya, orang yang dibunuh akan besok pada hari kiamat akan membawa kepala, ya, tengkorak orang yang membunuhnya. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, sal hadza lima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa dia membunuh saya? Apa alasannya dia membunuh saya? Sekarang banyak orang membunuh tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Termasuk dalam hal ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh kafir teroris kepada saudara-saudara kita di Selandia Baru Jumat kemarin, ya. Ya, Jumat kemarin pas salat Jumat ditembaki sehingga sekitar 50-an meninggal dunia. Ya, dua warga Indonesia. Ya. Nah, dan tentu ini adalah suatu terorisme, ya, dan kejahatan yang sangat luar biasa, ya, kejian. Tapi wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi ya, Pak, itu baik bagi kalian. Ya, kita doakan saudara-saudara kita tersebut, ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga karena meninggal dunia di hari Jumat di masjid, ya, di waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. mudah-mudahan sebagai tanda husnul khatimah. Dan subhanahu wa ikhwan, beberapa hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kejadian ini ya, justru menjadikan orang-orang kafir di sana banyak yang akhirnya kemudian memeluk agama Islam. Ya, subhanallah. Ya, bahkan dikabarkan dalam dua hari sudah ada 500 yang masuk Islam. Ya, setelah aksi terorisme tersebut. Ya. Nah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmah di balik semua peristiwanya. Baik, insyaallah ta'ala nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Bagaimana jika kita berdusta terhadap hewan, seperti manggil kucing untuk diberi makan padahal gak dikasih makan? Tak boleh. Bohong ya, gak boleh, walaupun kepada binatang. Karena kita wajib berbuat baik kepada binatang. Inna waha katabal ihsana ala kulli syai. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada hewan. Harus berbuat baik. Gak boleh antum bohong sama hewan. Ya, kita menyakiti hewan itu gak boleh. Bukankah di dalam hadis ada seorang yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Ya, gara-gara kucing. Dan disebutkan juga seperti tadi saya katakan, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada kepada perbuatannya. Az-Zamakhsyari di akhir hayatnya beliau pincang kakinya. Disebabkan karena dulu dia ya membuat pincang ayam. Akhirnya dia pun dibuat apa? Ya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pincang. Makanya kita tidak boleh berbuat zalim ya kepada siapapun, bohong kepada siapapun, walaupun itu kepada siapa? Binatang. Ya, binatang harus kita hormati. Ya. Kalau antum mau ngasih pada kucing ya kasih, jujur. Kalau enggak ya enggak. Nah. Ustaz, apakah ada hadis dhaif yang berasal dari sahabat Abu Hurairah? Ya ada, tapi bukan dhaifnya karena Abu Hurairahnya. Karena siapa? Mungkin ada rawi-rawi ya sebelum Abu Hurairah. Ya, adapun Abu Hurairah maka tidak ada perselisihan dengan para ulama bahwa dia adalah seorang sahabat yang terpercaya. Ya. Jadi kalau misalkan ada hadis yang dhaif dari sahabat Abu Hurairah, itu bukan lemahnya karena Abu Hurairahnya. Mungkin karena rawi sebelumnya misalkan, atau mungkin karena tidak ada yang tidak bersambung, tidak terpenuhi salah satu syarat dari hadis yang sahih. Karena hadis yang sahih ada syarat-syaratnya, bukan hanya seorang rawi Abu Hurairah saja. Di sana ada sanad, harus rawinya adil, harus terpercaya, bersambung, harus tidak syadz, tidak ada illah awwaluhu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasudda au yu'an yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, itu syarat-syarat hadis sahih. Apakah boleh kita berdoa di atas kuburan? Diperinci, kalau kita berdoanya pas kita ziarah kubur misalkan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni penghuni kubur ya, maka tidak mengapa. Ya, bukankah dalam ziarah kubur kita berdoa, assalamualaikum ahlad diyar. Demikian juga Rasulullah SAW setelah beliau menguburkan, beliau mengatakan ya saluwah at-tasbih fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita ini yang baru kita kubur ini diberi kemantapan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia nanti akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoa dengan keyakinan bahwa doa misalkan di kuburan itu lebih mustajab, lebih afdol, lebih berbarokah daripada kalau di rumah, daripada kalau di masjid, ya, sehingga kita pergi ke sana dengan tujuan itu, atau berdoanya adalah kepada ya ahli kubur, maka ini adalah tidak diperkenankan. Bisa sampai kesyirikan, bisa sampai kepada kebid'ahan. Ya, tergantung kepada ya, kalau dia mintanya kepada penghuni kubur, maka ini kesyirikan. Ya, kalau mintanya ya Sunan misalkan, atau ya Mbah ya fulan, atau wali fulan ya, tolong kasih saya Mbah rezeki, tolong kasih saya anak, tolong kasih saya jodoh misalkan, maka ini apa? Syirkun akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu tidak mampu kecuali hanya Allah saja. Tapi kalau dia mintanya kepada Allah dengan keyakinan seperti tadi, keyakinan bahwa kalau doa di kuburan itu lebih mustajab. Dan itu ada sebagian orang berkeyakinan seperti itu. Saya lebih mantap doanya itu kalau di kuburan ketimbang di masjid. Nah, maka ini adalah kebid'ahan. Tidak sampai kepada kesyirikan karena dia mintanya tetap kepada Allah, tapi ini adalah kebid'ahan. Ya, karena menganggap sesuatu itu lebih utama, membawa barokah padahal enggak ada dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya doa di kuburan itu adalah lebih mustajab daripada di masjid? Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kuburan itu adalah membawa keberkahan? Enggak ada dalil. Jadi jangan beribadah tanpa dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membantah orang yang mengatakan bahwasanya wanita di dalam Islam tidak diberikan hak sama sekali? Ini orang jahil, enggak ngerti tentang agama Islam, maka tidak perlu bagi kita untuk menghabiskan waktu kita untuk membantahnya. Ya. Nah, suruh dia banyak belajar tentang Islam. Ya, suruh banyak baca Quran. Di dalam Al-Quran aja ada surat namanya surat An-Nisa. Itu penghormatan kepada kaum wanita. Ya, di dalamnya banyak hukum-hukum tentang wanita. Surat An-Nur, surat Al-Ahzab, banyak berbicara tentang wanita. Ya. Nah, jadi orang seperti ini dari belajarnya kepada orang-orang kafir, negara-negara kafir, ya, orang-orang liberal dan sebagainya yang ingin merusak agama Islam dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, Islam sangat memuliakan kaum wanita. Mulai sejak lahir, ya, kemudian menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu, semuanya dimuliakan. Ya, ketika lahir Islam sangat memuliakan kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ya. Dulu orang-orang jahiliyah itu apabila diberi kabar gembira anaknya perempuan, marah. Islam melarang hal itu. Bahkan kata Nabi la takrahul banat, jangan kalian membenci anak perempuan. Fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahazat. Karena anak perempuan itu apa? Al mu'nisat, menyenangkan. Ya, al ghaliyat, begitu berharga. Kemudian al mujahazat, cepat nikahnya. Makanya kalau perempuan punya anak perempuan, cepat tua biasanya. Cepat mantu dia. Ya. Baik. Jadi di situ Nabi melarang apa? Kita benci kalau punya anak apa? Perempuan. Ketika dia menjadi seorang anak, maka dihormati. Ya. Orang tuanya suruh mendidik dia, menjaga dia, menafkahi dia, membimbing dia. Bahkan kata Nabi mani betulia bi hadhil banab kunna lahu sitran yaumal qiyamah. Barang siapa yang punya anak perempuan, kemudian dia menjaganya, maka anak-anak tersebut akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari neraka. Itu saat menjadi seorang anak. Ketika menjadi seorang istri, ya, suaminya suruh menghormati sang istri. Tidak boleh untuk apa? Mendzaliminya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tut'imuha antut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa hak seorang istri dari suaminya, wahai Rasulullah, kata Nabi, kamu beri dia makan, kamu beri dia pakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkan dia, menghina dia, dan jangan membaikot dia kecuali kalau di rumah. Dimuliakan dalam Islam. Ya. Nah, ketika dia menjadi seorang ibu, apalagi anaknya disuruh untuk apa? Ya, disuruh untuk berbakti kepadanya. Bahkan hak seorang ibu lebih besar daripada ayah. Bahkan di dalam hadis ya disebutkan bahwa surga seorang anak adalah di telapak kaki ibu. Falzamha fa innal jannata tahta qadamayha. Berbuat baiklah kamu kepada ibumu karena surga itu ada di telapak kakinya. Maksudnya adalah surga di telapak kakinya, yakni kalau kita berbakti kepada orang tua kita, di situ kita akan mendapatkan apa? Surga. Ya. Ini lafaz yang sahih ya. Adapun lafaz yang masyhur al-jannatu tahta aqdamil ummahat, hadisnya dhaif. Yang sahih tadi. Ya, falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Ya, baik. Intinya ya, kalau propaganda-propaganda yang mengatakan bahwasanya Islam ya tidak memuliakan kaum wanita, ini adalah propaganda yang bohong, dusta, ya. Nah, kalau yang ngerti tentang agama maka akan mengetahui hal itu. Saya sarankan untuk membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq, Takrimu Al-Mar'ati fil Islam, penghormatan Islam kepada kaum wanita. Ya, buku yang sangat bagus ya, tentang bagaimana Islam sangat menghormati kaum wanita, sekaligus bantahan bagi paham-paham liberal, paham-paham sekuler yang ingin memojokkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.